dari senyum manismu. Begitu indah, ku percaya itu. Namun ku tak tahu ada sesuatu di balik semua itu. Sungguh aku tertipu. Mulanya semua manis yang ku rasa, lama-lama sungguh ku tak bisa kau jadikan diriku. Boneka yang kau peralat semaumu. Jahatnya kau hancurkan perasaanku. Kau berdaya diriku, manfaatkan aku. Jahatnya kau memperkuat gunakan diriku. Sungguh kau terlalu jahat padaku. Mulanya semua manis yang ku rasa, lama-lama sungguh ku tak bisa kau jadikan diriku. Boneka yang kau peralat semaumu. Jahatnya kau hancurkan perasaanku. Kau berdaya jahat padaku.